الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ صالح أبو الشيخ حفظه الله تعالى ثم قال الإمام بعد ذلك kemudian berkata al-imam yang ditulis risalah ini al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab al-Tanini al-Najri rahimahullah wa fi sahih, dan di dalam as-sahih man farafa jama'ah qila shibrin famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah meskipun hanya sejengkal kemudian mati, maka kematiannya itu adalah kematian ala jahiliyah. Jadi kematiannya ala jahiliyah bukan berarti dia mati dalam keadaan kafir seperti kafirnya jahiliyah. Dan farqal jamaah di sini fil abdan, dalam artian nanti akan disebutkan oleh Syekh. Yani annahu man farqal jama'atul muslimin jama'atul abdan aqal iftirak. Ini bahwasannya siapa saja yang dia menjauhkan dirinya, melepaskan dirinya dari ikatan jamaah muslimin secara badan, walaupun hanya seminimalnya daripada iftirak, paling minimalnya daripada memisahkan diri, wa khalafahum dan menyelisih mereka, wa haza ila ghairihim dan bergabung kepada selain mereka, selain muslimin, famata hingga kemudian dia mati, famita tuhu jahiliyah, maka kematian adalah kematian jahiliyah. Dan ala jahiliyah lam yakunu yud'inun liwalihi amri, karena ahlul jahiliyah dahulu mereka tidak tunduk kepada waliyu amr, balkanu muftarihun tidak, bahkan mereka tercerai berai dalam hal tersebut. Qadha karan imam fi khisal jahiliyah wahiya thalith khuslah fima awradah. Al-imam yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan dalam perangai-perangai jahiliyah, yakni kitab beliau Masail al-Jahiliyah alladhi khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Beliau menyebutkan di sana wa hiya khaslah, ini yang ketiga daripada perangai-perangai jahiliyah disebutkan pada kitab tersebut. Aw min awail khisal, atau kalau bukan yang ketiga, yang intinya adalah yang paling awal-awal daripada perkara-perkara jahiliyah. Allati dzakar, yang beliau sebutkan as-sam'u wa tha'ah, adalah mendengar dan taat kepada ulatul umur. Yang ketiga benar di dalam kitab Masail Jahiliyah. Wa qala fiha ba'daha, dan setelah itu Asy-Syaikh mengatakan wa abda fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'ada, dan beliau menampakkan padanya dan mengulang-ulangnya. Ini perkara ini asam wa ta'ah. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah mereka tidak ada sama' wa ta'ah, dan hal tersebut merupakan suatu kebanggaan pada masa jahiliyah. Masa tersebut seseorang bisa untuk tidak tunduk, tidak patuh kepada pemimpinnya, kepada penguasanya. Dan hal tersebut masih berlaku sampai sekarang di negeri-negeri kafir, ya, di mana mereka menjadikan kekuasaan itu di tangan rakyat. Maka penguasa diistilahkan sebagai pelayan masyarakat dan pelayan rakyat, sehingga di saat masyarakat tersebut melihat ketidakcocokan dengan pemerintahnya, aparat negaranya yang berwenang, mereka dengan bangganya untuk kemudian melakukan aksi-aksi demonstrasi dan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang itu menunjukkan akan iftiraknya mereka, ya, berseberangannya mereka dengan penguasanya. Dan itu sekali lagi menjadi satu kebanggaan dan dipandang sebagai kehebatan, keberanian, kegagahan di saat ada seseorang yang berani untuk menentang rezim yang menurut mereka, misalnya rezim yang rusak, tidak mesti ditabok, rezim yang menurut mereka rusak, rezim yang menurutnya ugal-ugalan, rezim yang demikian dan demikian. Maka itu adalah perkara-perkara perang jahiliyah. Karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikannya pada pokok-pokok perkara masail jahiliyah yang paling awal, pertama-tama. As-sam'u wa ta'ah kepada ulatul umur. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan dengan jelas perkara tersebut dan mengulang-ulangnya dalam banyak hadis. Ya'ni karara hadzal amr, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkara ini li ajli alla yushabah ahlul jahiliyah, supaya jangan sampai diserupai ahlul jahiliyah itu. Hatta inna ahla jahiliyah la tuqir qatilatan bi an takuna sami'an muti'an lil qatilah ukhra. Dan bahkan ahlul jahiliyah tidak membenarkan, la tuqir ini tidak mengakui satu qabilah kok kemudian mau mendengar dan taat kepada qabilah yang lain. Masing-masing qabilah memiliki kedudukan, kemampuan, kuasaan, ya, dan memiliki aturan perundangan sendiri-sendiri. Qabilah-qabilah besar tentunya mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang kuat. Sehingga penguasa, pemerintah, ya jadinya tidak bisa berbuat banyak berhadapan dengan kabilah-kabilah besar tersebut. Peraturan-peraturan tidak sebagaimana di Indonesia bisa betul-betul, ya, terkondisi. Tidak boleh masyarakat itu memiliki senjata api misalnya, menjadi pelanggaran besar. Di negara-negara yang masih begitu sangat dominan kabilah-kabilah, ya, yang ada, maka kabilah bisa memiliki berbagai macam senjata, bahkan pesawat tempur dan jet-jet tempur itu punya, memiliki tank-tank baja seperti Hawasa, Kusi. Itu mereka kabilah, kabilah daripada kabilah Syiah yang besar memang di Yaman. Sampai pemerintah Yaman kewalahan menghadapi kabilahnya. Mereka memiliki berbagai macam kekuatan persenjataan layaknya pemerintah sendiri, dan mereka punya kebijakan-kebijakan untuk kabilahnya sendiri, tidak mengikut daripada kebijakan pemerintah. Hidup ala jahiliyah, barbarian. karenanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menekankan dan mengulang-ulang as-sam'u wa ta'ah, as-sam'u wa ta'ah. Wa min athari dhalik lamma tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istama'a al-muhajirun wal-ansar istama'a Quraisy, yakni as-sahabah min Quraisy wa sahabah min al-aus wa khasrat ala al-imarah bada fihim idhaka naz'a min naz'at al-jahiliyah fahalu minna amir wa minkum amir. Dan diantara pengaruh hal tersebut di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan berkumpul orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, berkumpul orang-orang Quraisy, yaitu sahabat dari kalangan suku Quraisy dan sahabat dari kalangan Aus dan Khazraj, muhajirin Quraisy, Aus dan Khazraj, ansar. Alal imarah, terkait dengan kepemimpinan. Badatihim irdaka, muncul pada saat itu naz'ah min naz'atil jahiliyah, muncul daripada perangai, dari perangai-perangai jahiliyah. Faqalu minna amir wa minkum amir, mereka mengatakan dari kami ada amir, dari kalian ada amir sendiri. Ini saya menyebutnya sebagai muncul pada mereka, pada para sahabat, naz'am min naz'atil jahiliyah. Nah, kalimat ini tidaklah sepantasnya untuk disebutkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang mereka lakukan itu adalah ijtihad pada masa tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat mudah untuk kembali kepada al-haq di saat kemudian diingatkan, disampaikan dengan pidato Abu Bakar As-Siddiq, seketika langsung rujuk mereka, seketika langsung kembali mereka. Jadi kalau dikatakan sebagai naz'a min naz'atil jahiliyah, maka ini laisa bisahih. Kalimat yang tentunya ahsan untuk dihindari, karena terkait dengan ta'arud as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita katakan bahwasanya pada saat itu kemudian para sahabat beristihad. Sebagian ada yang beristihad mengatakan bahwasanya kalian wahai kaum Quraisy, pilih pemimpin di antara kalian, biar kami pilih pemimpin di antara kami. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu berdiri dan berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa, menyampaikan yakni nasihat-nasihat beliau, memuji Ansar dengan pujian-pujian yang luar biasa, dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya apa yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan tentang keutamaan orang-orang muhajirin dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang muhajirin adalah umara dan bahwasanya kalian wahai orang-orang Ansar adalah Fuzara. Apakah kalian mendengar dari Rasulullah SAW seperti hal tersebut? Mereka mengatakan iya. Yang kemudian setelah itu satu persatu membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wallahu a'lam bishawab ya, kita menghindari kalimat-kalimat yang secara zahir membawa kepada inqitas terhadap hakus sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Meskipun saya tentunya juga tidak memaksudkan hal tersebut, hanya sebaiknya untuk hindari kalimat-kalimat ini. Waktu Abul Hasan Al-Ma'ridi ditahdir oleh para ulama, itu hanya karena kalimat yang sepele terkait dengan para sahabat. Apa kalimatnya? Di saat menjelaskan tentang hadis Abu Waqid Al-Laitsi, ini di saat para sahabat bersama Rasulullah SAW selepas atau saat tidak perang Hunain kalau tidak salah itu. Ya Rasulullah ija'alana dhata anwar kamalahum dhatu anwar. Wahai Rasul, jadikan untuk kami dhatu anwar bagaimana mereka memiliki dhatu anwar, yaitu pohon besar yang dijadikan sebagai tempat menggantungkan senjata-senjata mereka sebagai tabarruk, mencari barokah untuk bisa menang dalam peperangan. Itu dhatu anwar. Dan ini dalam kesyirikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadza wallah kama qala kama qala qala bani Israil Musa ij'alana aliha ilahan kama lahum aliha. Lata tabi'una dan seterusnya, itu hadis. Al-Muhim di sini dia Abul Hasan Al-Ma'ridi mengatakan pada saat itu orang-orang ini para sahabat di situ banyak gogo, kalimat gogo, gogo ini orang-orang rendahan, busa, kalimat-kalimat seperti ini diarahkan kepada para sahabat, sedangkan dia beralasan bahwasanya maksudnya bukan kok intikos kepada sahabat, tapi para masai, para ulama menasihatkan hindari kalimat-kalimat yang ada akan membawa dampak intikos terhadap kehormatan para sahabat. Maka di sini pun kita juga mengatakan kalimat ini sepantasnya dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadha yadulluka 'ala anna an-nufus musrabah bi hubbil furqah. Dan ini juga menunjukkan kepada dirimu bahwasanya jiwa, jiwa manusia ini musrabah, terjangkiti dengan penyakit hubbul furqah, senang dengan perpecahan, senang di saat bisa menyendiri, di saat bisa tampil beda dari yang lainnya. Wa hubbul izaz bin nafs, dan senang dengan keunggulan dirinya. Wa bil mail ila qabilah, dan senang untuk mail muyul kepada qabilah, yakni kepada nasionalisme, kepada kesukuan. Wa bil mail ila qarib, kepada qarib, yakni terah, senang dengan hal seperti itu, bangga terhadap terahnya, terhadap sukunya, terhadap etnisnya, terhadap rasnya. Dan ini semua adalah jahiliyah. Semua ini adalah perangai-perangai jahiliyah. So, wa anna hadzal amr mufarriqun lil muslimin, dan bahwasanya perkara ini memecah belah kaum muslimin. Mufarriqun lil jamaah, memecah belah jamaah. Allahu musta'an. Walihada kana min a'dhamu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu annahu azama an-nas idzaaka bi hujjati. Dan karenanya di antara mauqif, dari mauqif-mauqif Abu Bakar Ash-Shiddiq yang paling agung pada saat itu, di mana beliau kemudian mengilzam manusia dengan hujjah qawiyyah, memaksa mereka untuk tunduk terhadap hujjah tersebut. Kalimat memaksa mereka untuk tunduk ini dari anak ini mengilzam mereka, maknanya seperti itu, yakni menyampaikan hujah-hujah yang kuat sehingga mereka tidak lagi mampu untuk berkutik. Antakuna wilayah fi Quraisy, bahwasannya kepemimpinan itu dari Quraisy. Ya anna Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imam min Quraisy, karena Abu Bakar Ash-Shiddiq menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy, dan ini didengar oleh mereka semua. Kalimat Rasulullah SAW ini didengar oleh para sahabat Ansor pada waktu itu, sehingga mereka tidak membantah. Dan insaf Abu Bakar Ash-Shiddiq di saat menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan Quraisy yang luar biasa. Bahkan di antara disebutkan adalah seandainya saja manusia satu syaat, satu jalan, dan Ansor menempuh jalan yang lain, maka niscaya aku akan mengikuti jalannya Ansor. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah, ternyata bagi-bagikan ghanimah tersebut kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam untuk mengokohkan keislaman mereka, dan sedangkan orang-orang Ansor justru seolah-olah dikesampingkan, maka mereka mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka dengan nasihat yang membuat mereka menangis semua. Apakah kalian tidak ridho bahwasanya mereka manusia pulang ke rumah-rumah mereka membawa harta-harta dunia, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW pulang ke Madinah bersama dengan Ansar. Walihada kana min a'dham tayyib sawi mana tadi wa qala nahnu al-umara yani wa antum al-wuzara, kami yani orang Quraisy adalah umara, kami pemimpin, wa antum al-wuzara, dan kalian adalah menteri-menterinya, penggawa-penggawanya, au al-mustasyarun, yani orang-orang yang diajak untuk musyawarah. Wa nahudzalika mimma yakun fihi al-ansar muqarrabi lakin laisat lahumul wilayah. Dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang dengan itu bahwasanya orang-orang Ansar itu manusia-manusia yang mulia didekatkan, tapi mereka bukan untuk memegang tampuk kepemimpinan. Idza tabayyana hadza fa min a'zama hadatsa fi hadhil ummah min awwalil amr al-iftiraq. Bidayatul iftiraq fil wilayah. Jadi kalimat ini juga perlu untuk dihindari oleh alam suara. Apabila telah jelas ini, maka termasuk perkara yang besar yang terjadi pada umat ini di awal perkara, di awal amr, di awal perkara al-iftirak, bidayatul iftirak fil wilayah. Di antara awal perkara perpecahan yang terjadi ada yang bidayatul iftirak, awal perpecahan fil wilayah terkait dengan kepemimpinan. Bidayah ada mirudu dari jamaah, bibit muncul pertama kali tidak adanya ketundukan kepada jamaah. Sekali lagi ini juga perlu untuk dihindari kalimat ini, kalimat yang kaitannya dengan a'radus sahabah. Dahulu diantara yang dijadikan sebagai sesuatu yang dengannya Hajuri Yahya bin Ali al-Hajuri itu ditahdir oleh para ulama juga perkara yang kaitannya dengan berbicara masalah sahabat. Yahya al-Hajuri mengatakan bahwasannya bidayatu al-irja kana fi 'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awwal man qala biha Abdullah ibn Mas'ud. Ini dimaksudkan adalah Utsman bin Mas'ud, tapi dia menyebutnya begitu, Abdullah bin Mas'ud. Itu kalimat diarahkan kepada kehormatan sahabat yang mulia. Zahiratul irja kanat fi ahdi Rasulillah. Muncul pertama pemahaman murji'ah itu pada masa Rasulullah. Dan orang yang pertama kali yang mengucapkannya adalah Utsman bin Mas'ud maksudnya, tapi dia menyebutnya Abdullah bin Mas'ud. Padahal Utsman bin Mas'ud adalah seorang sahabi jadi mulia, dan dia adalah seorang yang ahlul badr, termasuk dalam perang Badr. Dan beliau meninggal dunia dan dilihat oleh Ummul Ala dalam mimpinya mengalir sungai padanya, ya, dan Rasul menyatakan itu adalah amalannya yang mengalir setelah kematian. Ini dikatakan oleh Hajuri sebagai zahiratul irja pertama kali diucapkan oleh Panas Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau ditanyakan, di cross check kepada dia tentang ucapan tersebut, dia mengatakan bahwasanya maksudnya bukan itu. Dia punya versi tersendiri, tetapi ucapan tersebut telah keluar dari lisannya. Rekaman sudah ada, catatan bahkan ada dari kalangan para tullah ucapan tersebut darinya. Apapun maunya dia dengan ucapan tersebut adalah suatu yang sesat dan berbahaya. Nah, kalau dikatakan juga bidayatul iftirah fil wilayah dimulai dari awal, ini juga perlu untuk dihindari kalimatnya. Sekali lagi, mereka para sahabat, mereka adalah mujtahid hidup dalam perkara tersebut. Summa hasolat furqatud din ba'da nawazi' furqatil abdan. Kemudian terjadilah furqah dalam agama setelah terjadi nawazi' perselisihan furqah dalam badan. Fabada'at furqatul abdan binubu. Sehingga dengan itu menjadikan, karena sesuatu yang tidak cocok dalam hati, ya, dalam keyakinan, itu kan dalam hati, dalam masalah keyakinan, masalah agama, masalah jin, akan membawa kepada kerenggangan hubungan dalam badan. Tidak ada rasa ulfah, tidak ada kerukunan antara satu dengan yang lain, tetapi yang ada adalah wihsyah, merasa gerah di saat bertemu dengan yang lain. Ini karena tidak ada kecocokan. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan al-arwah junudun mujannada kama talaqa minha talaq wa mahtalaqa minha ikhtalaf. Ikhtalaf itu yang pertama. Kama talaqa minha talaq wa mahtalaqa minha talaq sama apa? Bahwasanya arwah, jiwa-jiwa manusia itu seperti tentara-tentara yang dikerahkan. Bagaimana tentara yang dikerahkan? Mereka punya seragam dan pakaian sendiri-sendiri dan memiliki korps sendiri-sendiri. Ya, misalnya dikerahkan di lapangan jadi satu begitu, mereka walaupun keluar dari berbagai macam penjuru, tetapi mereka akan secara otomatis sesuai dengan korpsnya masing-masing. Ini yang armet, ini yang yonif, ini yang sipur. Masing-masingnya sudah otomatis. Tidak akan kemudian sipur gabung dengan batalion infanteri atau kemudian armet kepada sini tempur. Tidak bisa, otomatis masing-masingnya seperti itu, seperti tentara yang dikerahkan. Tidak akan ya, masing-masingnya otomatis akan sesuai dengan korpsnya tadi. Maka hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia juga demikian. Fama ta'arofa min haqtala, yang saling kenal maka akan bisa bergabung begitu. Fama tanafar min haqtala, dan yang tidak kenal maka akan saling lari menjauh. Semakana minata ijiha anna an inhaza ba'dun nas ila man wajadu fihim man yasma lil ahwa. Kemudian hasil daripada itu, setelah terjadi furqatuddin, kemudian furqatul abdan, maka yang berikutnya adalah masing-masing bergabung sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Itu sudah merupakan tahapan berikutnya. Setelah terjadi perselisihan secara din, agama, secara keyakinan, mereka terpecah. Dan setelah perpecahan ini terjadi, otomatis berpecah secara badan. Kemudian setelah itu mereka saling mendekat satu dengan yang lain, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Oh, ini cocok dengan saya, oh, yang sana cocok dengan ini. Terus akhirnya menjadi firqah-firqah yang banyak. Wa'alqaw fihimul ahwa, dan terlemparkan pada mereka hawa nafsu. Hatta hadatsat bid'atul khawarij, sehingga kemudian muncul bid'ah khawarij. Satu kesatuan dari orang-orang yang satu paham. Ya, satu cara berpikir, satu pemahaman muncul. Karena ternyata banyak yang sepemikiran dengan orang ini, maka mereka bergabung dan berkumpul menjadi satu. Jadilah khawarij. Satu pihak di sana ada orang-orang yang sepaham, yang muncul kemudian sama di waktu yang sama menjadi Syiah. Yang ini Syiah, yang ini khawarij. Dua kubu yang saling bertolak belakang. Ya, yang satu memuliakan Ali melebihi daripada kapasitasnya, dan yang satu mengkafirkan Ali dan memeranginya. Dua kutub yang saling berbenturan. Padahal kedua-duanya adalah sama-sama kutub yang terjadi pada mereka furqatuddin, perpecahan dalam din, dalam agama. Ya, tahazzub. Kemudian terjadi furqatul abdan tadi, dan mereka bergabung satu dengan ini. Fi'an di Uthman, pada masa pemerintahan Uthman bin Affan muncul khawarij. Kalau cikal bakal khawarij, maka bisa kita katakan tidak ada di zaman Rasul SAW, dan kita tidak katakan bahwasanya Dhul Khuwaisrah itu adalah sahabat. Dhul Khuwaisrah adalah sahabat. Tidak ada yang mengatakan begitu di kalangan para kita. Berbeda dengan Hajuri yang berani dengan tiga mengatakan Zahiratul Irja itu diucapkan oleh seorang sahabat. Dan kesalahan-kesalahan Hajuri terkait dengan sahabat ini ada beberapa. Bukan menjadi satu dalam satu risalah oleh salah seorang Talib ulama pada masa tersebut yang bantah dia, Abdullah bin Robi As-Salami, bantah dengan anakala turidul ibil ya Yahya, atau kalimat semana juga dengan judul yang lain, mana turkimuna ala Yahya Hajuri, itu terkumpul padanya kesalahan-kesalahan dia terkait dengan muamalahnya terhadap para sahabat. Baik. Fa wa tajamma'u hatta qatala Utsman. Kemudian mereka berkumpul menjadi satu hingga kemudian terjadi pembunuhan terhadap Utsman. Radhiyallahu ta'ala. Bismiddin, atas nama agama. Baiklah. Membunuh Utsman bin Affan, salah seorang daripada al-Asra al-Basharuna fil Jannah, bahkan merupakan manusia terbaik setelah nabinya yang keempat atau yang ketiga. manusia terbaik pada umat ini setelah nabinya yang ketiga itu dibunuh dengan cara zalim oleh mereka, oleh orang-orang Khawarij atas nama agama, yang menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan ini secara agama telah pantas nabi. Wa bismil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, atas nama amar ma'ruf nahyi munkar wa 'iyadz billah. Yani mereka melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Utsman bin Affan, dan mereka melihat ketidakadilan pada Utsman bin Affan. Bayangkan, seorang yang sekali berUtsman bin Affan, manusia terbaik pada masa itu. Pada masa itu kita katakan manusia terbaik, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Berarti manusia terbaik siapa? Utsman bin Affan. Manusia terbaik dikatakan zalim, dikatakan ini dan pantas mati. Padahal dia pemerintah, penguasa. Kalau seandainya urusan itu diserahkan kepada akal-akal manusia, niscaya tidak akan pernah manusia itu bersatu dalam satu penguasa. Pasti mereka akan mendapati kekurangan-kekurangan pada penguasanya. Dan kalau boleh untuk kemudian setiap orang mengkritisi penguasa dengan apa yang dia pandang menurut dia, kebijakan-kebijakan dan sebagainya, sebagai sesuatu yang tidak pas, tidak layak, tidak benar, tidak adil, zalim dan semisalnya, maka selamanya tidak akan pernah ada pemerintah yang adil dan bijaksana. Tidak akan pernah ada. Hatta masa Abu Bakar, hatta masa Umar, Abu Bakar As-Siddiq masa beliau ada pemberontakan. Masa Umar bin Khattab, beliau bahkan dibunuh oleh orang yang tidak puas terhadap kepemimpinan beliau. Dibunuh oleh Fairuz, bukan orang muslim tapi dia. Kalau pandangan manusia terhadap pemerintahnya bahwasanya pemimpin itu harus yang adil, dalam artian tidak pernah berbuat zalim, ya, harus selalu baik dan tidak pernah berbuat salah, tidak akan pernah ada. Sehingga siapapun pemimpinnya dan penguasanya, manusia tidak akan pernah terpuaskan dengannya. Hatta Umar bin Abdul Aziz, kurang apa? Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa, khalifah bin Rashid, zuhudnya, ibadahnya, apanya, segalanya, ilmunya, keadilannya, luar biasa, tidak ada bandingnya di saat itu. Akan tetapi beliau dibunuh, diracun. Al-Muhim, benar apa yang menjadi aturan di dalam Islam bahwasannya kewajiban as-sam'u wa ta'ah kepada ulatul umur adalah satu kepastian yang itu merupakan sesuatu yang membedakan antara orang-orang muslimin dengan ahlul jahiliyah. Baik, sumaka kemudian beliau melanjutkan. Wafihi, di sini yang berbicara adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wafihi dan padanya, yakni pada hadis tersebut, abi da'wal jahiliyah wa ana baina al-furikum. Atau ini penjelasan terkait dengan orang Syekhul Islam. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina al-furikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sedangkan ana, yakni diriku berada di tengah-tengah kalian? Wafihi ya ini fisohi, berarti ini wafihi dalam artian masuk ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wafihi fisohi, abidah wal jahiliyah wa ana baina al-furikum. Yuridu rahimahullah ta'ala al-qissah allati hasalat baina kula minal muhajirin wa baina kula minal ansar. Yani Syekh menginginkan dengan itu kisah yang terjadi antara seorang pemuda dari muhajirin dan seorang pemuda dari ansar. Haitsu ikhtalafa al-ulama 'ala syai', di mana dua pemuda ini berselisih akan sesuatu. Hatta tasama wa tasabaka, hingga akhirnya keduanya itu bertengkar dan berselisih. Al-muhim di sini tidak dipentingkan perselisihannya dalam perkara apa, tetapi yang diinginkan adalah bahwa perkara tersebut sekecil apapun adalah perkara yang tidak sepantasnya. Dan yang dimaukan di sini adalah bahwa seruan dan panggilan kalau membawa kepada kesukuan dan penggolongan itu adalah ajakan kepada kebatilan. Faroda al-muhajiri an yantasyara bil muhajiri. Maka si muhajiri, yakni sahabat muhajirin, ya, pemuda dari kalangan muhajirin, minta bantuan kepada orang-orang muhajirin. Faroda al-ansari an yantasyara bil ansar. Sedangkan pemuda ansar tadi, dia ingin minta bantuan kepada orang-orang ansar. Faqala al-ghulam al-muhajiri. Maka pemuda yang muhajiri tadi mengatakan, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, yang tasibihim, berbangga dengan sebutan tersebut, dengan mereka sebagai muhajirin, wa yundibuhum, dan menselamati mereka, wa yadu'uhum linusratih, dan mengajak mereka untuk menolongnya. Kalimat spirit, wahai orang-orang muhajirin, teriak begitu, wahai orang-orang muhajirin, teriak. Orang-orang muhajirin tentunya yang merasa diri muhajirin akan tersulut emosinya, akan ada keinginan, ya, diharapkan kemudian oleh si kalau sahabat daripada muhajirin tadi. Waqala akhar ya lal ansar, orang-orang ansar pun juga demikian. Si pemuda ansar tadi menyulut daripada semangat apa namanya haminya, semangat kesukuan. Ya lal ansar ya du'uhum bin nusratih wa yundibuhum bin nusratih, mengajak dan mensemangati untuk membantunya. Ini adalah perkara besar yang terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di dalam kitab-kitab sahih. Fala masami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, beliau pun bersabda, "Abida wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ya, ini abitasmiyatil jahiliyah wa fi sunnatil jahiliyah. Wa ana la azal hayyan baina adhurikum. Ya, ini apakah dengan sebutan-sebutan jahiliyah, sunnah-sunnah jahiliyah, kalian mengajak, kalian menyeru, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Wa hadha fihi taghlid. Dan ucapan Rasulullah SAW ini padanya terdapat peringatan keras. Wal inkaru syadid ala dzalik, dan pengingkaran yang keras akan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala anna al-isma idza tu'siba lahu fa innahu madmum. Nah, ini sekarang kalimat ini yang ingin betul-betul ditekankan. Ini menunjukkan bahwasannya sebutan apapun itu, apabila dengan sebutan tersebut kemudian seseorang menjadikan dirinya ta'assub pada sebutan tersebut, walaupun sebutan itu syar'i, ya, sebutan muhajirin, sebutan ansar itu terdapat di dalam Al-Quran. Katakanlah sekarang ini sebutan salafi itu juga suatu yang syar'i, ya, sebutan ahlu sunnah itu suatu yang syar'i. Tetapi kalau kemudian disempitkan kalimat tersebut kepada kelompok tertentu, pemahaman tertentu, ini akan membawa kepada perkara yang tercela. Karena salafi atau madhad salaf itu adalah madhad dan bukan nama kelompok tertentu. Sehingga tidak sepantasnya untuk kemudian ta'assub pada perkara-perkara yang seperti ini. Ta'assub pada apa istilahnya, pengelompokan, penggolongan, bukan, tidak boleh yang seperti ini. Fa'inahum madmum. Hatta walau kana ism isman syar'iyan, walaupun sebutan itu adalah sebutan yang syar'i. Fakaifa bil asma al muhdatsah, lantas bagaimana dengan sebutan-sebutan yang muhdatsah? Kama saya tiba yang sebutan-sebutan yang tidak ada sama sekali, dia intisab kepada NII misalnya, intisab kepada MTA misalnya, intisab kepada tabligh misalnya, intisab kepada tahrir, disebut tahrir, intisab kepada Ikhwanul Muslimin, intisab kepada Jamaah Ansharut Daulah, Jamaah Ansharut Tauhid, intisab kepada Hizbullah, dan seterusnya. Itu semua tidak ada dalam ini. Maka lebih-lebih seperti itu, seandainya intisab itu kepada sesuatu yang diizinkan oleh syariat secara syar'i, kita mengintisabkan diri kita kepada salafi, salaf, itu diizinkan secara syar'i. Kalau kemudian mengajak kepada penggolongan, ini pun juga merupakan furqah, Istirah kalau mengajak kepada penggolongan. Tidak, tidak boleh yang seperti ini. Kita meyakini bahwasannya seluruh daripada muslimin harus salafi, harus sunnah, wajib untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah makna salafi. Dan setiap orang wajib untuk itu. Hanya ada orang-orang yang sebagai thullabul ilm sehingga mereka bisa intisab kepadanya dan menyatakan dirinya ana salafi. Ada yang tidak, awamun nas, tidak paham terhadap hal tersebut. Dan memang sebutan itu juga tidak bukan sesuatu yang harus untuk kemudian disampaikan. Sebutan yang harus adalah ana muslim, ana mukmin, muslim, seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Adapun di saat kemudian banyaknya firqah-firqah yang ada atau firqah-firqah yang ada seperti sekarang ini, maka itu dibutuhkan, bukan diharuskan, dibutuhkan untuk membedakan sehingga kaum muslimin awamun nas itu tahu di sana ada ahlu sunnah yang bernama ini yang intisab kepada nama syar'i, yaitu salafi, salafiyu. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka lah ta'ifah al-mansur. Mereka lah al-firqatul najiyah. Kalau di masa Imam Ahmad, mereka lah ahlul hadith atau ashabul hadith. Pada masa kita ini, mereka lah ahlu sunnah salafi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Terima kasih.